Selamat pagi jemaat sekalian. Pagi hari ini luar biasa sekali. Tuhan memberikan kita kesempatan satu hari lagi di mana kita bisa memuji Dia, bisa merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak boleh sia-siakan waktu seperti ini. Amin, saudara. Sebelum kita berdoa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami berkumpul di sini untuk memuji nama-Mu, karena Engkau memang layak untuk menerima segala pujian di seluruh alam semesta ini. Dan kami ingin bernyanyi, kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang telah Engkau sediakan bagi kami untuk menuntun kehidupan kami, supaya kami bisa hidup sesuai dengan apa yang Engkau rencanakan. Bapa, biarlah waktu yang kami miliki ini, walaupun sedikit, dapat kami pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mempelajari lebih dalam lagi perintah-perintah yang Engkau berikan kepada kami. Kami ucapkan syukur, biarlah Engkau yang pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita membuka Alkitab kita. Saya ajak kita lihat Matius pasal yang ke-6. Kita akan membaca mulai ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Kita akan membaca secara silih berganti. Matius pasal yang ke-6, kita akan baca mulai ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-15. Kita akan membacanya silih berganti. Saya akan mulai membaca ayat yang ke-5. Jemaat sekalian, ayat yang ke-6, saya ke-7, dan demikian seterusnya hingga ayat yang ke-15. Kalau sudah dapat, kita akan mulai. Matius pasal yang ke-6, ayat 5 sampai 15. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa kamu, karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jemaat sekalian, Tuhan Yesus berada di muka bumi ini selama 30 sekian tahun. Nah, kita tidak tahu banyak tentang tahun-tahun awalnya. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa ketika dia berumur sekitar 30 tahun, Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Dan dia melayani di dunia ini selama kurang lebih 3 tahun, hampir 4 tahun, saudara. Nah, mengapa Tuhan Yesus perlu datang ke bumi ini, kemudian mesti selama 3,5 sampai 4 tahun berada di bumi ini, saudara? Kenapa Tuhan Yesus tidak langsung datang saja, kemudian dia mati di atas kayu salib, dengan begitu dia tidak perlu merasakan banyak sekali penderitaan. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus menjalani semua itu karena, saudara, ada banyak sekali hal-hal yang harus ia ajarkan kepada murid-muridnya. Dia harus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana sekarang sistem ibadah sudah berubah. Bahwa sekarang tidak lagi berdasarkan apa yang jasmani, seperti kita menyembah sampai mukanya menyentuh tanah dan lain sebagainya. Tetapi sekarang sudah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Tuhan Yesus menghabiskan banyak sekali waktu untuk mengubah mindsetting para murid-muridnya supaya mereka mengerti bahwa yang secara simbolis dulu itu lagi tidak berlaku. Sekarang kita datang ke sini, saudara. Kita tidak terikat pada satu hari. Harus hari Minggu. Kalau tidak hari Minggu, tidak afdol. Tidak. Kita tidak lagi terikat kepada waktu. Kita tidak lagi terikat pada postur tubuh. Kalau berdoa harus berdiri, harus mengangkat tangan dan lain sebagainya. Oh, tidak lagi, saudara. Tuhan Yesus menghabiskan banyak waktu untuk mengajar murid-muridnya. Dan salah satu hal terpenting yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya adalah tentang berdoa. Nah, kalau kita lihat Tuhan Yesus adalah teladan kita yang paling luar biasa, terutama di dalam hal berdoa, saudara. Anda boleh baca Alkitab ini di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Anda boleh temukan bahwa ternyata Tuhan Yesus adalah pribadi yang paling banyak tercatat sedang berdoa. Tuhan Yesus adalah pribadi yang tercatat paling banyak. Di mana-mana dia berdoa, kemudian dia berdoa, dia menyendiri untuk berdoa, dia mengumpulkan murid-muridnya untuk berdoa, dan lain sebagainya. Dan ternyata murid-muridnya ini ketika mereka melihat bahwa Tuhan Yesus ini kok sering sekali berdoa. Anda boleh baca di dalam Lukas pasal yang ke-11. Mereka juga minta, Tuhan ajarkanlah kami untuk berdoa. Sebenarnya permintaan mereka ini adalah suatu permintaan yang luar biasa bagus. Tuhan ajarlah kami berdoa. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka doa Bapa kami. Sebenarnya doa Bapa kami ini kalau dalam bahasa Indonesia doa Bapa kami. Ya. Kelihatannya doa ini agak salah dinamakan. Ini harusnya doa murid-murid bukan doa Bapa. Mungkin dinamakan doa Bapa kami karena mulainya dengan Bapa kami yang di surga. Tetapi ini sebenarnya bukan doanya Tuhan Yesus. Ini bukan doanya Bapa. Ini adalah doa kita, saudara. Nah, pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat tentang doa ini. Dan bagaimana doa ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat berguna di dalam kehidupan setiap orang yang sudah percaya. Oleh sebab itu kita akan melihat pertama-tama tentang kegunaan doa dulu, saudara. Kalau kita tidak tahu untuk apa doa itu, maka untuk apa kita berdoa? Maka pertama-tama kita harus melihat dulu kegunaan doa. Saudara, kalau kita mau berbicara tentang kegunaan doa, kita akan habis waktu. Nah, tidak akan semuanya selesai. Oleh sebab itu, pada hari ini saya ingin kita melihat satu perikop ini, dan tentu kita akan membuka beberapa perikop lainnya, dan kita akan melihat 10 saja, saudara. 10 saja kegunaan doa. Untuk awalnya, kita lihat dulu di ayat yang ke-9. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya begini, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saudara, kegunaan doa yang pertama adalah untuk memuja Tuhan. Untuk memuji Tuhan. Seringkali kita berpikir, ya doa itu adalah untuk misalnya sebelum makan, atau sebelum tidur, atau bangun tidur, itu kita berdoa. Tetapi sebenarnya saudara, hal pertama yang Tuhan Yesus ucapkan di dalam doanya adalah suatu pemujaan terhadap Allah Bapa. Dan sebenarnya ini adalah salah satu kegunaan dari doa, di mana kita mengungkapkan adorasi kita, pemujaan kita kepada Tuhan. Oh saudara, bukan berarti bahwa Tuhan ini adalah seorang pribadi yang gila hormat, atau ingin sekali dipuja-puja oleh umatnya, bukan. Kalau manusia minta untuk dipuja-puja, ya mungkin kita bisa katakan ini arogan. Tetapi Tuhan tidak demikian, saudara. Karena Tuhan adalah Allah yang maha besar. Kalau kita membandingkan pekerjaan kita dengan pekerjaan Tuhan, oh, sungguh jauh. Kita saja sebagai manusia, kalau misalnya ada anak kita puji ketika dia naik kelas. Wah, naik kelas ya, hebat. Atau misalnya dia berhasil menyelesaikan satu tugas, kita bilang pintar. Tetapi saudara, dengan Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan jauh-jauh berpuluh-puluh bermiliar kali lipat lebih besar daripada apa yang manusia kerjakan. Dia membuat kita semua masing-masing bisa bernafas. Dia menjaga supaya kita tetap sehat. Dia membuat dunia ini berputar seperti suatu mesin yang berjalan tanpa henti-hentinya. Dia menciptakan segala alam semesta ini. Dan oleh sebab kemuliaannya, maka dia layak menerima segala puji-pujian. Adakah kita di dalam doa kita menunjukkan pujaan itu kepada Tuhan? Ataukah kita hanya menganggap Tuhan ini suatu sumber berkat di mana kita minta Tuhan, wah kayak ATM ini tinggal pencet nomornya, pencet nomor doanya Tuhan, terus keluar apa gitu. Oh tidak, saudara. Tetapi di dalam doa, hal pertama yang Tuhan Yesus katakan di sini adalah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Tuhan menghormati Allah Bapa. Apabila Yesus menghormati Allah Bapa, apalagi kita, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Yang kedua, kegunaan doa adalah untuk meminta supaya kehendak Tuhan jadi. Di ayat yang berikutnya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi yang kedua adalah kita meminta supaya kehendak Tuhan terjadi. Oh saudara, jangan kita selalu memikirkan diri kita sendiri saja. Kadang-kadang kita minta Tuhan, saya minta begini dong supaya saya begini. Intinya adalah saya. Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau itu. Tetapi kita lupa bahwa di sini yang harusnya jadi utama adalah Tuhan. Oleh sebab itu, yang kedua yang Tuhan katakan di sini adalah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Oh saudara, di surga itu adalah tahtanya Tuhan. Tidak ada sesuatu pun di surga yang bisa menentang kehendaknya Tuhan. Sekali Tuhan berfirman A, maka jadilah A. Dan yang didoakan di sini adalah supaya di bumi pun terjadi seperti di surga. Bahwa kehendak Tuhan terjadi. Oh saudara, Tuhan memberikan manusia akal budi yang bebas. Tuhan memberikan manusia suatu kehendak bebas untuk menentukan. Saya mau memilih untuk bersama dengan Tuhan, atau saya mau memilih untuk menentang Tuhan. Adam dan Hawa ketika mereka pertama kali di Taman Eden itu, mereka salah memilih. Dan mereka memilih untuk menentang Tuhan. Seharusnya mereka bisa memilih, saya ingin taat kepada Tuhan. Apabila mereka tetap taat kepada Tuhan, maka mereka akan tetap hidup selamanya. Mereka akan tetap berada di Taman Eden itu. Mereka akan beranak cucu dan semua kita akan berada di Taman Eden itu. Tetapi sayangnya saudara, mereka memilih untuk memberontak terhadap Tuhan. Nah, ketika mereka memberontak terhadap Tuhan, mereka menjadi orang berdosa. Tuhan sudah berfirman bahwa hukuman bagi orang berdosa adalah maut. Tuhan berfirman, sebab pada hari kamu memakannya, kamu pasti akan mati. Nah, tidak ada cara untuk mengelaknya, untuk damai dengan Allah, dengan kasih sogokan atau lain sebagainya, tidak ada. Satu-satunya cara supaya dosa tersebut bisa diselesaikan adalah dengan menjalani hukuman tersebut. Oleh sebab itu, saudara, manusia yang berdosa harus dihukum, harus mati di neraka. Tetapi karena Allah begitu mengasihi manusia, sehingga dia langsung menjanjikan akan datangnya seorang juru selamat. Dan juru selamat itu akan datang ke dunia ini. Dan juru selamat itu akan mati. Mengapa mati, saudara? Karena mati menggantikan manusia yang harusnya mati itu. Sehingga ketika Yesus mati di atas kayu salib itu, dialah juru selamat itu. Dia mati menggantikan orang berdosa. Itu termasuk saya dan itu termasuk Anda. Nah, ketika orang berdosa mengaku bahwa dia benar-benar berdosa dan dia menyesali semua dosanya itu dan dia menerima bahwa Yesus telah mati menggantikan dia, saudara, maka Tuhan berkata kepada dia bahwa dia sudah digantikan oleh Tuhan. Orang yang sudah digantikan oleh Tuhan tidak perlu lagi dihukum, saudara. Orang yang sudah digantikan oleh Tuhan hanya tinggal menerima masuk surga saja. Saudara, saya telah bertobat dan saya telah percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu setiap kali saya bersaksi kepada orang, saya suka mengatakan, kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Karena semua dosa saya sudah digantikan oleh Tuhan Yesus. Sudah dihukumkan. Dan hukuman itu dijatuhkan kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan Anda, saudara? Sudahkah Anda juga bertobat dan menerima Tuhan Yesus? Jikalau belum, Anda perlu memastikannya hari ini juga. Hal yang ketiga, saudara. Doa adalah untuk meminta keperluan kita. Meminta kebutuhan kita. Di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11, Tuhan Yesus berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oh saudara, Allah Bapa kita adalah seorang Allah Bapa yang sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus berkata, apabila bapa-bapa di antara kamu, mungkinkah memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti? Atau memberikan ular kepada anaknya yang meminta ikan? Oh tidak mungkin, saudara. Demikian juga Bapa kita di surga. Ketika dia melihat bahwa kita memerlukan sesuatu, apakah itu makanan, apakah itu pakaian dan lain sebagainya, Tuhan memperhatikan. Mungkin Anda hanya perlu melihat kepada anak-anak panti kita. Adakah mereka di sini, sejak mereka berada di sini, kekurangan makanan, kekurangan pakaian? Oh tidak. Karena Tuhan memperhatikan, saudara. Dan Tuhan berkata, apabila kita berdoa dan kita meminta kebutuhan kita, maka Tuhan pasti akan memberikannya. Tuhan tidak menjanjikan bahwa ia akan memberikan kepada kita semua hal-hal yang mewah-mewah. Itu tidak Tuhan janjikan. Tuhan tidak menjanjikan bahwa kita tidak akan pernah menemui kesulitan, tidak akan pernah menemui segala kesusahan dan sakit penyakit. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa apa yang kita perlukan, Tuhan akan sediakan. Sungguh indah di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-33, 34, saudara. Tuhan berjanji bahwa barang siapa yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran Allah, maka semua hal yang lainnya, yang dicari-cari oleh orang lain, yang dicari oleh bangsa-bangsa lain, akan ditambahkan kepada kita. Pegang janji itu, saudara, karena itu adalah kegunaan dari doa kita. Yang keempat, saudara, doa adalah untuk meminta perlindungan. Di ayat yang ke-12, kita lihat di situ, dan ayat yang ke-13, sorry. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Di sini Tuhan mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa supaya Tuhan melepaskan mereka dari pencobaan, melepaskan mereka dari ya istilahnya kesusahan. Karena biasanya iblis mencobai kita dengan kesusahan. Tetapi walaupun tidak hanya dengan kesusahan, tetapi secara umum, saudara, Tuhan ingin supaya kita meminta perlindungan kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya Tuhan melindungi kita? Ada yang suka dilindungi oleh Tuhan dengan dibungkus dan ditutup rapat-rapat oleh darah Tuhan Yesus, sehingga panah api si jahat kena darah Tuhan Yesus mental lagi, saudara. Nah, bukan dengan cara itu Tuhan melindungi kita. Tuhan tidak melindungi kita dengan seperti apa laba-laba itu membuat kukun mangsanya itu dibungkus rapat-rapat sehingga tidak bisa keluar. Oh tidak. Bagaimana caranya Tuhan melindungi kita? Caranya Tuhan melindungi kita adalah dengan firman-Nya. Firman-Nya ini adalah pelindung kita, saudara. Berkali-kali Anda boleh baca di dalam Amsal yang mengatakan bahwa firman Tuhan adalah perisai, bahwa orang yang melakukan kebenaran itu dilindungi oleh Tuhan, bahwa orang-orang yang menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya dituntun oleh Tuhan, Tuhan mengawasi jalannya. Oh saudara, firman Tuhan ini adalah pelindung bagi kita. Dan doa kita kepada Tuhan adalah untuk meminta, Tuhan, lindungilah saya. Tuhan berkata bahwa caranya kita melepaskan diri dari pencobaan adalah dengan lari dari pencobaan itu. Jadi jangan dengan kita, wah ada pencobaan, Tuhan lindungi saya dari pencobaan, lalu saya menghadang pencobaan itu, nih pencobaan, datang hantam saya. Oh tidak demikian, saudara. Ketika kita lihat, wah ini ada satu potensi ini saya bisa dicobai. Ini ada satu daerah di mana saya lemah. Maka kita lari dari situ. Oleh karena firman Tuhan telah memperingatkan kita. Itulah caranya Tuhan melindungi kita. Kemudian saudara, yang kelima, kita bisa meminta apa lagi, saudara? Kita bisa minta damai. Coba kita lihat di dalam Filipi. Filipi, saya buka pasal yang keempat. Saya bacakan Filipi pasal yang keempat ayat 6 dan 7. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, ketika kita berdoa, Tuhan memberikan damai kepada kita. Banyak sekali orang, saudara, berusaha untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara A, dengan cara B, lewat atas, lewat bawah, lewat samping, dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak akan benar-benar memiliki damai dan ketenangan di dalam hatinya sampai dia berdoa dan menyerahkan masalahnya itu kepada Tuhan. Kita boleh saja berusaha, wah ada masalah ini lagi pusing ini, saya akan usaha begini, saya akan usaha begitu. Tetapi saudara, dalam diri kita, sebenarnya kita hanya akan dapat mendapat kedamaian apabila kita berserah kepada Tuhan. Ada begitu banyak saksi-saksi iman, martir, orang-orang yang setia kepada kebenaran, dianiaya. Mereka dianiaya karena mereka berpegang teguh kepada kebenaran, saudara. Tetapi walaupun mereka dipenjara, walaupun mereka disiksa, walaupun mereka menerima banyak sekali penganiayaan, namun di dalam semuanya itu mereka masih tetap tenang. Dan mereka memiliki damai sejahtera. Sehingga banyak sekali di antara mereka, ketika mereka di dalam penjara dan mereka dipukuli, mereka disiksa, bahkan orang-orang yang menyiksa dan memukuli mereka sangat heran. Mengapa kamu bisa begitu tenang? Mengapa kamu tidak melawan? Mengapa kamu tidak memaki-maki? Mengapa kamu tidak hancur? Karena di dalam diri mereka, saudara, ada suatu damai. Ada damai. Datang dari mana damai ini, saudara? Damai macam apa, saudara? Damai yang sejati hanya bisa kita dapatkan apabila kita dengan yakin, dengan pasti mengetahui bahwa kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Oh, apakah yang terburuk yang dapat terjadi kepada saya? Dipancung? Ditembak mati? Disetrum sampai mati? Oh, yang terburuk pun saya pasti akan masuk surga. Dari situlah damai saya, saudara. Dan damai itu kita dapatkan ketika kita berdoa. Ada pengkhotbah-pengkhotbah yang sangat terkenal seperti Moody, Billy Graham, dan lain sebagainya. Ketika mereka menulis biografi mereka, seringkali mereka menuliskan tentang kehidupan doa mereka. Dan mereka berdoa bahwa di dalam hari-hari yang paling sibuk mereka, Karena saking sibuknya mereka, mereka tidak punya waktu, saudara. Tetapi justru pada hari-hari itu mereka mengatakan bahwa jikalau mereka tidak berdoa, mereka tidak bisa menyelesaikan apa-apa di hari itu. Mereka merasa kacau balau dan mereka tidak ada ketenangan. Tetapi jikalau mereka berdoa, sesibuk apapun mereka, mereka bisa melaluinya. Karena mereka memiliki damai yang diberikan dari Tuhan. Oh saudara, di Alkitab sini dikatakan bahwa damai itu melampaui segala akal. Luar biasa, damai yang melampaui segala akal. Saya ingin damai seperti itu, saudara. Yang keenam, kita bisa minta apa lagi, saudara? Kita bisa minta kekuatan dan penghiburan. Kita bisa minta kekuatan dan penghiburan. Oh, saudara, ketika Rasul Paulus dan Silas mereka di penjara, mereka bernyanyi dan mereka berdoa. Nah, pada tengah malam itu, walaupun mereka sangat sakit, dipasung dengan penuh bilur-bilur, tetapi mereka masih bisa terhibur dan bersuka cita di dalam Tuhan. Karena mereka berdoa. Oh, saudara, apapun yang kita lalui, ketika kita butuh penghiburan, maka Tuhan adalah sumber penghiburan kita. Apapun yang kita sedihkan, apapun yang kita perlukan, Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Di dalam Filipi, masih di dalam Filipi, dikatakan bahwa di dalam Dia, di dalam Yesus, kita mampu melakukan segala sesuatu. Karena, coba kita lihat ini, di Filipi 4 ayat 19. Oh, sorry. Ya, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oh, saudara. Apapun yang kita perlukan, Tuhan bisa memenuhi. Itu adalah penghiburan kita yang terbesar. Yang ketujuh, saudara. Kita bisa minta apa lagi? Kita bisa minta hikmat. Coba kita buka di dalam Yakobus pasal yang pertama. Saya mengajak kita melihat Yakobus pasal yang pertama. Saya bacakan ayat yang ke-5. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Oh saudara, salah satu hal yang paling berharga yang bisa kita minta adalah hikmat. Kita bisa minta, kayak misalnya Anda pernah lihat iklan jin, saudara. Iklan jin ketika ada lampu ajaib digosok, wih, keluar, muncul dua jin. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Yang laki-lakinya tanya sama jin perempuannya, mau minta apa? Mau minta apa? Wah, yang perempuannya langsung kesenangan gitu, mau minta minta rumah. Wah, baru mau dilaksanakan, saudara. Minta rumah, minta mobil, minta motor, minta monas, minta pesawat terbang, minta semuanya. Tetapi, saudara, Tuhan tidak mengharapkan kita meminta semua itu. Hal yang paling berharga, salah satu hal yang paling berharga yang bisa kita minta adalah meminta hikmat. Salomo, orang paling berhikmat di dunia, dia menuliskan bahwa semua harta di dunia ini itu tidak bisa dibandingkan jikalau apabila kita meminta hikmat. Hikmat itu adalah hal yang membuat kita terpelihara dari maut. Hikmat itu adalah yang memberikan kita kecukupan. Hikmat itu adalah yang melindungi kita, menjadi perisai kita. Hikmat itu adalah yang bisa menyebabkan, yang memberikan kepada kita harta yang kekal di surga nanti. Oh saudara, hikmat, kita bisa meminta hikmat kepada Tuhan, dan Tuhan berjanji Dia akan kasih dengan tidak menahan-nahan, dengan tidak membangkit-bangkit, dengan tidak perhitungan. Tuhan akan berikan hikmat itu kepada kita. Saudara, di dalam zaman yang jahat ini, hikmat sungguh jauh lebih diperlukan daripada zaman-zaman yang dahulu. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ada pemimpin-pemimpin negara kita ini, ada menteri baru, menteri keuangan baru, Tuhan berikan dia hikmat. Karena apa, saudara? Kalau menteri keuangan tidak punya hikmat, oh, celakalah kita yang tinggal di Indonesia. Karena rupiah akan jatuh terus, dolar naik terus, saudara. Maka celakalah kita. Minta hikmat. Yang ke-8, saudara. Kita berdoa, dan kita menaikkan doa untuk mengaku dosa kita. Kita kembali ke Matius pasal yang ke-6 tadi. Kita mengaku dosa kita, dan di pasal yang ke-6, ayat yang ke-12, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oh saudara, ketika kita berdoa, tetapi kita memiliki dosa, maka doa kita itu terhalang. Katanya apa yang menghalangi dosa kita, apa yang menghalangi doa kita adalah dosa kita. Oleh sebab itu, satu-satunya cara Tuhan akan mendengarkan doa kita adalah apabila dalam doa kita itu kita mengaku kesalahan kita. Dan kita ada menunjukkan bahwa kita menyesal, kita telah berdosa kepada Tuhan. Oh Tuhan, saya telah berdosa. Ampunilah saya. Apabila kita ingat dosa kita itu, akuilah itu. Supaya kita malu terhadap diri kita sendiri dan terhadap Tuhan. Dan Tuhan di sini berkata, apabila kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan pun akan mengampuni kesalahan kita. Jadi ini seperti hubungan segitiga, saudara. Kita minta maaf, minta ampun kepada Tuhan, tetapi Tuhan ingin melihat supaya kita juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, yang meminta ampun kepada kita. Jadi ada satu hubungan seperti segitiga. Ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan akan mengampuni kita. Oleh sebab itu, di dalam doa kita, kita meminta ampun akan kesalahan-kesalahan kita. Yang kesembilan, saudara, kita berdoa juga untuk menaikkan ucapan syukur. Menaikkan ucapan syukur. Oh saudara, jangan sampai kita pernah lupa segala yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tuhan telah memberikan kepada kita banyak sekali hal. Berkat-berkat. Kehidupan kita, nyawa kita. Kehidupan yang kekal, itu Tuhan yang berikan. Ucapkanlah syukur untuk itu. Yang ke-10, saudara, kita perlu mendoakan orang lain. Coba kita lihat di dalam 1 Timotius pasal yang kedua. 1 Timotius pasal yang kedua. Saya bacakan ayat yang pertama. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Lanjut ayat yang kedua. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kita berdoa, berdoa syafaat, saudara. Apa artinya syafaat? Syafaat itu adalah artinya berdoa sebagai perantara. Kita menjadi mediator. Jadi kita berdoa untuk orang lain, saudara. Seperti ketika Abraham, dia berdoa untuk Lot. Dia berdoa, Tuhan, bagaimana kalau ada 50 orang yang benar di dalam di Sodom? Apakah engkau akan menghancurkan orang-orang yang benar bersama dengan orang-orang fasik? Dan Abraham terus berdoa, bagaimana kalau 45, 40, kalau 30, 20, dan terakhir Abraham meminta, kalau 10, Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa Abraham. Itu adalah doa syafaat, saudara. Itu adalah doa mendoakan orang lain. Jadi di dalam doa kita, jangan hanya kita ingat kepada diri saya saja. Ingatlah juga kepada Ibu Lani yang sakit. Ingatlah kepada Ibu Lina yang juga sulit datang. Ingatlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ingatlah orang-orang yang perlu kita kunjungi. Ingatlah orang-orang yang perlu diselamatkan. Ingatlah orang-orang yang memerlukan apa dan apa. Ingatlah mereka, saudara. Itu adalah doa untuk orang lain. Dan itu adalah 10 kegunaan doa, saudara. Tetapi bukan hanya itu, saudara. Walaupun ada banyak sekali kegunaan-kegunaan doa, masih banyak lagi kegunaan yang lain yang tidak bisa kita bahas pada hari ini. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kepada kita suatu perintah. Tentunya tidak setengah-setengah. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, oh berdoa ini sangat berguna untuk ini dan ini dan itu dan itu. Tetapi Tuhan juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara berdoanya. Cara yang pertama, saudara, kita lihat di ayat masih Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 tadi itu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita begini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Oh saudara, di sini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa doa itu bersifat pribadi. Doa itu bersifat pribadi. Bukan berarti bahwa berdoa di muka umum itu tidak dikenan Tuhan. Bukan. Tetapi doa itu pada dasarnya adalah sesuatu yang bersifat antara saya dan Tuhan. Ini adalah satu hotline, langsung sambungan, pakai telepon HP, saudara. Bukan pakai PABX. Jadi kita tidak disambung-sambungkan lewat Maria, lewat siapa, tidak. Kita langsung kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan ingin kita berdoa, maka kita pertama-tama harus benar dulu secara pribadi dengan Tuhan. Ini adalah sesuatu hal yang pribadi, saudara. Nah, Tuhan ingin supaya bukan kita tidak berdoa di tempat umum, tetapi intinya di sini adalah, saudara, supaya kita berdoa dengan hati yang pribadi, hati yang tulus kepada Tuhan. Ini adalah intinya, saudara. Nah, kita perlu membuat suatu waktu pribadi dengan Tuhan. Kemudian cara yang berikutnya, saudara, adalah dengan cara berjemaat. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ini adalah contoh bagaimana jemaat mula-mula berkumpul. Di Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, Kisah Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka selalu berkumpul di dalam persekutuan untuk berdoa, saudara. Jadi ini adalah suatu perkumpulan jemaat. Lagi di pasal yang ke-12, Kisah Para Rasul pasal yang ke-12, saya bacakan ayat yang ke-12, Kisah Rasul 12 ayat yang ke-12. Ini kejadiannya adalah Petrus ketika dia dilepaskan dari penjara, dan setelah berpikir sebentar, ayat yang ke-12, pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ orang banyak berkumpul dan berdoa. Saudara, di Kisah Para Rasul hampir setiap kali kita temukan ada catatan tentang berdoa secara jemaat, ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Ketika di Pentakosta, jemaat Yahudi, jemaat mula-mula di situ, murid-murid Tuhan Yesus yang inti, mereka berkumpul di satu rumah. Nah, Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudus di situ. Ketika mereka berdoa secara jemaat, tadi di Kisah Rasul pasal 2, kita melihat bahwa Tuhan memberikan, menambahkan jumlah mereka setiap harinya, saudara, ketika mereka berdoa. Nah, ketika di pasal yang ke-12 tadi itu, Petrus dilepaskan dari penjara, mereka sedang berkumpul dan berdoa, saudara, sehingga seorang malaikat mengeluarkan Petrus dari dalam penjara. Oh, saudara, itu bukan penjara yang main-main, itu adalah penjara dengan security terketat di dunia pada saat itu. Jadi dia di tempat yang paling dalam, dia selalu dijaga oleh minimal 2 penjaga yang di borgol bersama dengan dia. Kemudian di setiap ada shiftnya, jadi diganti-ganti penjaganya biar penjaganya nggak ngantuk. Kemudian ada berlapis-lapis pintu, tetapi tetap saja malaikat itu membawa Petrus keluar. Suatu pekerjaan yang luar biasa karena doa dari jemaat. Oh, saudara, memang doa itu merupakan sesuatu yang pribadi antara kita dan Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa secara jemaat, nah, di grafik kita ada doa setiap Rabu malam, saudara. Itu adalah doa dari tubuh kepada kepala. Kita yang adalah jemaat ini merupakan tubuh dari Tuhan Yesus. Nah, ketika kita berdoa kepada Yesus, kita berdoa bagaikan sebuah tubuh meminta kepada kepalanya. Nah, adakah sebuah kepala yang menolak apa yang diinginkan oleh tubuhnya? Ketika tubuhnya itu satu kena palu, aduh sakit sekali. Adakah kepala membiarkan jari itu sendiri? Oh, tidak. Apabila perutnya merasa lapar, adakah kepala mengabaikannya dan tidak mau makan? Tidak mungkin, saudara. Oleh sebab itu, doa secara jemaat adalah doa yang sangat Tuhan inginkan dan yang Tuhan ajarkan kepada kita, saudara. Kemudian cara yang lain, saudara, Tuhan memberikan kepada kita supaya kita berdoa dengan sederhana. Coba kita lihat kembali lagi ke Matius pasal yang ke-6. Katanya di ayat yang ke-7, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ada orang yang suka sekali berdoa dengan panjang-panjang, saudara. Tetapi bukan berarti bahwa kalau doanya panjang, maka Tuhan tidak dengar doanya, jangan salah. Tuhan ingin supaya kita berdoa secara pribadi, tetapi bukan berarti doa di tempat umum tidak Tuhan dengar, bukan. Tuhan tidak ingin supaya kita berdoa hanya untuk dilihat orang. Tuhan tidak ingin kita berdoa bertele-tele, tetapi bukan berarti doa yang panjang tidak Tuhan dengar, tidak. Intinya di sini adalah Tuhan ingin supaya kita berdoa dengan tulus, apa dari hati. Karena seringkali ketika kita berdoa dengan kata-kata yang canggih-canggih, itu adalah supaya didengar oleh orang, saudara, didengar oleh manusia. Tuhan pimpinlah, Tuhan tuntunlah, Tuhan sertailah, dan lain sebagainya lagi. Semua sinonim-sinonimnya sudah disebutkan. Tuhan pimpin, sertai, bimbing, tuntun. Wah, semuanya sudah jadi. Untuk apa? Apakah Tuhan membutuhkan semua kata-kata itu untuk, oh ya, maksudnya adalah supaya dipimpin jalannya, baru Tuhan ngerti? Oh, tidak. Katanya Tuhan sudah mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kita berdoa. Bahkan seringkali Tuhan sudah jawab, Tuhan sudah kirim jawabannya. Lebih cepat daripada UPS atau DHL, saudara. Dan semua itu tidak kita perlukan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, yang Tuhan harapkan adalah dari hati kita, sungguh-sungguh, Tuhan, tolong Engkau pimpin saya. Tanpa kita harus mengucapkan, Tuhan, tolong pimpin saya, tuntun saya, bimbing saya, Tuhan. Tuhan sudah ngerti. Tetapi janganlah kita mengucapkan kata-kata itu hanya supaya didengar oleh orang. Wah, keren sekali. Penginjil Andrew sangat hebat berdoa. Tidak. Yang Tuhan inginkan adalah dari dalam hati kita, saudara. Dengan sederhana. Kemudian Tuhan ingin kita berdoa dengan rendah hati, saudara. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-18. Tuhan ingin kita berdoa dengan rendah hati. Kita lihat di Lukas 18. Saya bacakan ayat yang ke-10, 11, 12, 13, dan 14 dengan cepat. Ada dua orang pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Lukas 18 ayat 10. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Maka aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi ada dua macam orang ini, saudara. Yang satu membangga-banggakan dirinya. Tuhan, saya begini, saya begitu, saya melayani engkau, saya begini. Tetapi ada satu orang lain yang hanya menyadari bahwa siapa dirinya sebenarnya. Bahwa dirinya hanyalah debu di hadapan Allah. Bahwa dia sebenarnya apapun yang dia perbuat untuk Allah, itu hanyalah seiprit dari apa yang sepantasnya ia kerjakan. Oh, saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, seringkali kita dengan penuh kebanggaan, Tuhan, saya sudah melayanimu. Oleh sebab itu, tolong kau beginikan saya, tolong kau lakukan ini untuk saya. Atau bahkan ada yang lebih berani lagi dengan memerintahkan Tuhan, Tuhan, kau begini, atau Roh Kudus, kau begini, dan lain sebagainya. Wah, berani sekali, saudara. Tetapi Tuhan ingin kita berdoa dengan rendah hati. Dengan kita tidak lupa siapa diri saya sebenarnya. Saya hanyalah seorang yang hina. Saya adalah seorang hamba. Seorang budak milik Tuhan. Nah, ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, saudara ingat bahwa sepantasnya kita tidak menerima apapun lagi daripada Tuhan. Kita tidak boleh merasa, Tuhan, kenapa engkau tidak berikan ini kepada saya? Kita tidak layak untuk mengharapkan apa-apa lagi dari Tuhan. Ketika Tuhan sudah mati bagi kita, menyerahkan nyawanya bagi kita, saudara, itu sudah lebih daripada apa yang bisa kita harapkan. Nah, kita tidak lagi punya hak untuk, Tuhan, kau harus kasih saya ini dong. Tuhan, kau harus tolong saya begini dong. Tidak boleh, saudara. Siapa diri kita? Kita ini hanyalah ulat, lebih rendah daripada ulat, saudara. Oleh sebab itu, kita perlu berdoa kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Nah, kita perlu berdoa kepada Tuhan, saudara, dengan persisten. Masih di Lukas pasal 17, masih ayat-ayat sebelumnya, mulai dari ayat yang pertama, ini Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang hakim yang lalim. Nah, perumpamaan tentang hakim yang lalim ini bercerita tentang seorang janda yang tidak dibantu siapa-siapa, tidak punya siapa-siapa untuk membantu dia, tetapi dia ingin meminta supaya hakim ini membela perkaranya. Tetapi karena hakim ini hakim yang lalim, dia tidak mau awalnya. Sampai akhirnya karena janda ini sangat sangat ngotot, ya, setiap hari datang kepada hakim itu dan meminta terus. Akhirnya hakim itu meluluskan permintaannya dan membela perkara dia. Sebenarnya Tuhan di sini bukan ingin memuji hakim yang lalim ini, tetapi ingin memuji bagaimana janda ini dengan ngotot, dengan persisten meminta kepada hakim tersebut. Dan inilah yang Tuhan inginkan, bahwa kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, dengan persisten. Apa yang kita inginkan, kita doakan kepada Tuhan, kita minta. Apabila kita yakin bahwa itu adalah sesuai dengan firman Tuhan, kita minta terus, saudara, sampai Tuhan berikan itu. Atau sampai Tuhan berikan jawaban bahwa dia tidak akan berikan. Jadi kita minta terus. Jangan sampai kita berhenti. Ada kesaksian pribadi dari saya. Saudara, saya sejak TK sudah pakai kacamata. Jadi sampai SD, saya sudah min 9. Sampai SMP, saya sudah min 12. Dan biasanya sejak saya SD itu, setiap malam saya berdoa, Tuhan, sembuhkanlah mata saya. Tetapi sampai SMA, saudara, saya berhenti berdoa. Karena saya pikir, sudahlah, Tuhan tidak akan bikin tiba-tiba mata saya celing kembali, hilang minnya. Tetapi, saudara, sekarang saya tidak memakai kacamata. Saya tidak memakai kacamata. Saya tidak tahu apakah saya salah. Tuhan, saya berhenti berdoa nih. Harusnya saya berdoa terus sampai saya umur 20-an begitu. Ya, tetapi akhirnya Tuhan mengabulkan doa saya. Mungkin bukan karena saya berdoa setiap hari, setiap malam itu, Tuhan tolong sembuhkan mata saya. Tetapi mungkin juga karena Tuhan melihat, wah ini, karena sudah waktunya. Dan dia telah meminta kepada saya sekian tahun lamanya. Maka akhirnya Tuhan mampukan adanya teknologi sehingga mata saya bisa kembali normal. Puji Tuhan, saudara. Tetapi Tuhan di sini ingin supaya kita berdoa secara persisten. Terus menerus. Dan yang terakhir, saudara, untuk berdoa senantiasa. Satu ayat terakhir di 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ayat yang ke-17. Anda sudah hafal. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Saudara, ini adalah ayat kedua, nomor 2 paling pendek di dunia. Bukan di dunia, di Alkitab. Yang paling pendek adalah Yesus menangis. 13 kata. Kalau ini 14 kata. Jadi ini nomor 2 paling pendek. Tetaplah berdoa. Dalam bahasa Inggrisnya, pray without ceasing. Berdoa tanpa henti. Tuhan ingin supaya kita berdoa tanpa henti, saudara. Apakah itu berarti kita setiap hari, setiap saat itu bergumam terus? Kayak mengucapkan mantra gitu. Bukan, saudara. Tetapi di dalam hati kita. Ingat, bahwa apa yang kita doakan itu bukan di dalam ibadahnya itu secara jasmani mulut kita mengucapkan sesuatu. Tetapi adalah hati kita. Hati kita berdoa kepada Tuhan. Dan berdoa kepada Tuhan itu bukan selalu harus diawali, Tuhan, dikuduskanlah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Tidak harus selalu diawali dengan seperti itu. Doa itu merupakan komunikasi kita kepada Tuhan. Dan sama seperti kita ketika kita berkomunikasi dengan teman kita, dengan saudara, dengan ayah kita, dengan keluarga kita. Kita berkomunikasi dengan intim, demikian pula kita kepada Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan begini, begini, dan begitu. Tuhan, saya perlu ini. Tuhan, bagaimana kalau begini? Berdoa tanpa henti, saudara. Inilah yang Tuhan inginkan. Dan cara-cara yang Tuhan ajarkan kepada kita ini, saudara. Ini Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Apa yang Tuhan sudah tinggalkan kepada kita, bagi kita hari ini, inilah yang Tuhan ingin kita laksanakan. Oleh sebab itu, ketika kita mengetahui semua kegunaan doa, nah, begitu banyaknya itu, nah, kita tahu bagaimana caranya kita berdoa, hendaklah kita memperhatikannya. Datanglah ke Rabu malam persekutuan doa dan berdoa bersama dengan jemaat. Rutinlah berdoa secara pribadi di rumah Anda. Anda pribadi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur bahwa pagi hari ini Engkau simpan bagi kami firman-Mu yang indah, yang berfungsi untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan, mendidik dalam kebenaran, supaya kami bisa memiliki hidup yang berkemenangan di dalam Engkau. Nah, Bapa, kami telah belajar tentang berdoa. Biarlah Engkau ingatkan kami supaya kami bisa berdoa dengan lebih rajin lagi, supaya kami menaruh perhatian lebih kepada perintah-Mu ini. Kami ucapkan syukur ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.